نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita yang rutin. Mudah-mudahan rutinitas ini tidak menghilangkan tujuan utama kita atau melemahkan keikhlasan kita dalam usaha memperoleh pahala dari Allah Jalla wa'ala. Membaca kitab Ad-Da'u wa'ad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Al-Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, jawaban yang lengkap, yang sempurna untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang mukjizat surat Al-Fatihah untuk dijadikan sebagai obat, dan ini pengalaman pribadi penulis, yaitu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian ada beberapa catatan yang beliau tegaskan bahwa membaca mantra atau membaca Al-Fatihah sebagai obat menjadi mujarrab bila mana selamat dari penghalang-penghalang, karena dia sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada yang merupakan sarana dan faktor-faktor pendukung untuk dia melesat naik ke atas lalu dikabulkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta, dan ada yang di tengah jalan menghalangi. Ada penghalang-penghalang di tengah-tengah jalan. Ibnul Qayyim menekankan hal ini, ya. Di antara penghalangnya adalah memakan makanan yang haram, berbuat zalim, kemudian banyaknya dosa, ya, rainu al-dhunubi 'alal qulub, kemudian kebiasaan lalai, istila'ul ghaflah, kelalaian yang menyelimuti, susah untuk dekat dengan ketaatan dan kebaikan, jauh dari beramal saleh. Kemudian beliau mengatakan fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda'i walakin ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwata. Ya, kelalaian ini pelajaran kita yang baru, ya, halaman 10, benar? 11 lagi. Yang ditekankan pada halaman 10 itu juga bahwa ghaflatul qalbi, kelalaian qalbu dalam membaca mantra-mantra yang disyariatkan, terutama surat Al-Fatihah atau mantra-mantra yang lain yang diajarkan oleh Nabi, ya, seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, doa untuk orang lain. Kemudian yang juga diajarkan oleh Nabi, meletakkan tangan di tempat yang terasa sakit lalu membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Ini juga bacaan, tetapi yang paling inti di situ adalah penuhnya hati kita dengan harapan agar Allah menyembuhkan, dihiasi oleh keyakinan bahwa Allah sang penyembuh. Tapi kalau hati kita ghaflah atau ghafil, maka bacaan-bacaan tersebut tetap juga tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, ini yang juga ditekankan oleh penulis. Sekarang kita masuk ya ke pasal yang baru pada halaman 11. Penulis yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan faslun. Itu pasal yang baru, tetapi tidak ada judul ya. Ya, judul pasal ini tidak ada, dia hanya menyebutkan faslun, itu pasal yang baru. Kata beliau, wad-du'a'u min anfa'il adwiyati. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati. Berdoa merupakan obat yang paling bermanfaat. Ya. Berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah dengan doa dan dengan permohonan dan doa, itu obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Wa huwa aduwwul bala. Dia adalah lawan dari bencana. Doa itu lawan beratnya ujian, cobaan, bencana, petaka, apapun yang menimpa dari kesusahan, kesulitan, maka doa adalah senjata yang ampuh untuk melawannya. Kata penulis rahimahullahu taala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Jadi fungsi doa itu ada dua. Fungsi doa ada dua. Yang pertama menolak untuk ditimpa. Jadi orang yang sehat juga harus berdoa untuk diberi kesembuhan. Bukan ketika sakit saja dia berdoa untuk meminta kesembuhan. Ya. Jadi dia doa itu sebagai senjata ampuh melawan berbagai macam penyakit, ujian dan cobaan. Dia fungsi pertama adalah sebagai penolak. Artinya penolak bala. Yudafi'uhu. Itu yang pertama. Yang kedua, yu'alijuhu. Apa bedanya? Yudafi'uhu penolak untuk ditimpa agar kita terhindar. Yang kedua apa? Yu'alijuhu. Apa? Mengobati. Kalau sudah ditimpa, maka doa senjata ampuh untuk mengobati. Ya. Jadi catatan penting yang kita ambil adalah berdoa meminta kesembuhan ini dibaca oleh orang yang sedang sehat pun. Ya, dibaca juga oleh orang yang sedang sehat. Karena doa itu fungsinya menolak, menolak penyakit. Ya, makanya Nabi mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini setiap pagi di antara doa dan zikir pagi itu. Ya, Allahumma afini fi badani. Ya, Allahumma afini fi sam'i wa afini fi basari dan seterusnya. Ini semuanya orang yang sehat yang membacanya. Dan itu doa. Zikir yang fungsinya apa? Penolak bala dalam tanda petik. Karena memang itu fungsi doa yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ditimpa, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu yang Ia kehendaki dan kita manusia hamba diatur oleh Allah, maka doa juga berfungsi untuk menyembuhkan, mengangkat. Wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu. Itu yang tadi pertama, yaitu yamna'u nuzulah, menghalangi turunnya bala. Ya, menghalangi turunnya bala itu fungsi doa. Wa yarfa'uhu sama dengan yu'alijuhu, mengangkat. Kalau sudah ditimpa, maka doa sangat besar keampuhannya untuk mengangkat bala. Ya. Au yukhaffifuhu idza nazal. Ini minimalnya. Kalau tidak bisa mengangkat menyembuhkan 100%, maka meringankan minimal. Doa itu meringankan. Doa itu meringankan. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau meringankan bala ketika bala itu menimpa. Yang intinya adalah doa min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat, ampuh dari dua sisi tadi. Yaitu pertama, ampuh untuk menolak, menghalangi untuk ditimpa, menjauhkan kita dari bencana dan bala. Kemudian bila mana ditimpa, maka dia adalah senjata yang ampuh untuk mengangkatnya atau minimal mengurangi beratnya musibah. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa silahul mu'min. Dan dia, apa? Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah senjata orang yang beriman. Kama rawal hakimu fi sahihihi, sebagaimana al-hakim, al-hakim nama, al-hakimun Naisaburi, nama seseorang ulama, ya, al-hakim an-Naisaburi, ia menyusun sebuah kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala sahihaini, kritikan terhadap dua kitab sahih. Ya. Al-Mustadrak itu adalah kritikan, maksudnya kritikan membangun. Ya, kritikan membangun, bukan kritikan pedas yang tujuannya hanya untuk merendahkan, menumbangkan, meruntuhkan, tidak. Tapi kritikan membangun terhadap dua kitab sahih. Maksudnya apa? Al-Hakim An-Naisaburi, seorang ulama hadis, dia menghafal dan menguasai dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Ya. Karena dia jauh setelah Imam Bukhari dan Muslim. Setelah dia menguasai dua kitab tersebut dengan menghafalnya, menghafal bahkan menguasai dalam kata-kata, dalam makna menguasai. Ya, seluk beluk yang ada di dalam dua kitab hadis ini dia kuasai semuanya. Bahkan persyaratan Imam Bukhari, persyaratan Imam Muslim dia juga menguasainya. Cuma dia heran. Dia memiliki dan menghafal hadis-hadis yang lain. Ketika dia teliti hadis tersebut, ternyata kriterianya sama dengan kriteria yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kriteria persyaratan kesahihannya persis dengan yang ada di dalam dua kitab sahih tersebut. Tetapi kenapa tidak masuk ke sana? Kenapa tidak dimasukkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka? Akhirnya dia kumpulkan. Ini hadis-hadis yang sesuai dengan kriteria kesahihan, persyaratan sahih yang ada di dalam dua kitab sahih. Dibawakannya hadis pertama, kedua, yang tidak ada di dua kitab tersebut. 3, 4, 5, 6 terkumpul banyak sekali. Kemudian ada yang sesuai dengan persyaratan Bukhari, ada yang sesuai dengan persyaratan Muslim, dikumpulkannya. Ada yang menurut dia hadis sahih sesuai dengan persyaratan semua kaum para ulama hadis secara umum, dia bawakan juga di sana, dikumpulkannya, maka terkumpul sebuah kitab besar. Itulah namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Di dalam kitab tersebut ada hadis yang sekarang akan kita baca. Min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya dan menantunya. Ya. Radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi." Ya. Doa itu adalah senjata orang beriman dan tonggak agama. Tonggak agama. Dan bahkan cahaya langit dan bumi. Doa. Cahaya langit dan bumi. Senjata orang beriman, tonggak agama atau tiang agama, dan juga merupakan cahaya di langit dan di bumi. Doa. Ya, doa. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah yang ibadah. Doa itu dialah yang ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah doa itu adalah ibadah yang tertinggi kedudukannya. Persis dengan ungkapan Nabi, al-hajju arafah. Ibadah haji itu sebenarnya wukuf di Arafah. Bukan berarti bahwa yang lainnya tidak termasuk haji. Tawaf tidak termasuk haji, sa'i tidak termasuk haji, mabit di Muzdalifah tidak termasuk haji, melontar jumrah tidak termasuk haji, tidak. Tetapi Nabi ingin menyatakan bahwa wukuf di Arafah adalah manasik haji yang tertinggi kedudukannya. Sama dengan doa. Bukan berarti sholat tidak doa, tidak ibadah, puasa tidak ibadah, membaca Al-Quran tidak ibadah, zakat tidak ibadah, haji tidak ibadah. Hanya doa saja ibadah? Tidak. Nabi ingin menyatakan bahwa berdoa itu adalah ibadah yang tertinggi kedudukannya. Karena sholat itu isinya doa. Ibadah haji juga isinya doa. Semua ibadah yang dilakukan tujuannya doa. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah inti dari ibadah. Persis dengan makna hadis tadi, doa adalah senjata orang beriman dan tonggak agama, bahkan dia cahaya di langit dan di bumi. Cahaya yang menyinari. Ya. Makanya Allah murka kepada seorang hamba yang tidak pernah berdoa. Tidak mau meminta. Dan Allah suka dan cinta kepada seorang hamba yang selalu meminta, selalu berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah menjelaskan kedudukan doa dan dia adalah senjata yang ampuh dan dia obat yang paling bermanfaat, yang paling mujarab, Imam Ibnu Qayyim mengatakan walahu ma'al bala'i thalathu maqamat. Walahu, dan bagi doa itu ma'al bala', perseteruannya dengan bala, salasu maqamat, memiliki tiga maqam. Ya. Hubungan perseteruan antara doa dengan bala itu ada tiga maqam. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Ini tingkatan perseteruan antara doa dengan apa? Dengan bala. Karena dia aduul bala. Dia adalah lawan dari bala. Bala itu semua. Baik itu kesempitan, kesulitan, penyakit, dan seterusnya. Dan doa ini berseteru terus dengan apa? Dengan bala. Nah, perseteruannya dengan bala itu ada tiga makam. Ada tiga keadaan. Yang pertama, ketika doa itu jauh lebih kuat daripada bala. Ya. Keampuhan doa itu luar biasa dan jauh di atas bala. Maka secara otomatis doa mengalahkan bala. Karena dia lebih kuat. Ya. Jadi doa itu kekuatannya dari kita. Sebenarnya doa itu tetap kuat pada dasarnya, tetapi kitanya yang berdoa. Itu yang keadaannya. Ketika kita berdoa, kekuatan doa yang kita panjatkan itu jauh di atas bala, maka secara otomatis bala itu kalah. Ya, bala itu kalah. Fayadfa'uhu, maka doa mengalahkan dan menolak bala. Yang kedua, ats-tsani, an yakuna adhafa minal bala. Doa itu dipanjatkan tapi tidak punya kekuatan. Kalaupun memiliki kekuatan, jauh di bawah kekuatan bala. Lebih lemah daripada bala doanya. Maksudnya itu tadi, dari kalbu kita, keseriusan kita, ketulusan kita dalam berdoa. Itu tidaklah memiliki kekuatan dan power apa-apa, sementara balanya berat. Ya, balaknya kuat sehingga doa tidak memberi pengaruh. Ya. Fayaqwa alaihil bala. Bala lebih kuat daripadanya, fayusabu bihil abdu, maka bala itu pun menimpa seorang hamba. Ini terkadang rahasianya. Kenapa? Saya, mungkin sebagian yang bertanya-tanya, saya sudah selalu merutinkan zikir pagi dan petang. Bahkan semua zikir yang saya pelajari, saya wiridkan. Zikir sebelum tidur, zikir di pagi hari, zikir di petang hari, zikir setelah selesai sholat, zikir apapun yang diajarkan oleh Nabi, dan bahkan doa selalu dipanjatkan. Ternyata dia lebih lemah dari bala yang akan ditimpakan. Maka doa itu sebagaimana seseorang memiliki senjata tetapi tumpul. Ya, tumpul, maka dia tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Menebang rumput pun atau memotong rumput pun tidak bisa. Padahal rumput itu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu keras. Tetapi karena senjatanya tumpul, maka dia tidak bisa memotong. Begitulah perumpamaannya. Doa itu menghadapi bala. Tiba-tiba seseorang ditimpa juga oleh bala. Padahal dia sudah mengatakan, saya sudah merutinkan. Saya tidak jarang mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ustaz, saya sudah begini, tetapi toh kenapa saya juga mendapatkan bala? Kenapa saya juga mendapatkan ujian? Ya, terkadang doa atau kekuatan doa kita itu tidaklah seberapa. Dia hanya lebih didominasi oleh ucapan lidah. Kalbu kita kosong melompong dan tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada kekuatannya. Tidak ada kekuatan. Makanya fikih al-ad'iyati wal-adhkar ini sangat penting. Memahami, mentadabburi zikir-zikir dan doa-doa ini sangat luar biasa. Kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, Fikul Ad'iyati wal Adhkar, dan sudah dibukukan malah. Ada beberapa versi ya. Tahap pertama, dia merupakan acara radio yang dia isi kemudian dibukukan. Bagian pertama, bagian kedua. Nah, ini sangat luar biasa untuk dibaca, dipelajari, dan saya rasa sudah ada yang membahasnya. Dan beliau sendiri sudah membahasnya di radio. Ya. Beliau mensyarahkannya. Bagaimana kita harus memahami doa dan zikir. Dia bukan sekedar bacaan yang harus kita prioritaskan. Dia bacaan, tetapi harus ada yang mendorongnya. Sama dengan kita punya senjata tetapi dia tumpul juga tidak punya manfaat. Nah, senjata itu bila diasah, maka dia sangat berguna. Nah, begitu pula doa kita. Di sini yang kedua, keadaan doa melawan bala, ketika doanya tidak punya kekuatan dan lebih lemah daripada bala, maka bala akan mengalahkan dan ditimpalah seseorang itu dengan ujian. Walakin qad yukhaffifuhu. Cuma yang perlu diperhatikan, terkadang karena adanya doa yang lemah tadi, balanya tidak seberat kalau tidak ada doa. Ya, terasa juga ada ringannya. Terkadang doa itu melemahkan atau mengurangi kekuatan bala yang menimpa, walaupun doa itu lemah. Ya, ada pengaruhnya, tetapi pengaruhnya tidak bisa menolak bala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, الثالث أن يتقاوما, sama-sama kuat. Yang pertama doanya yang kuat, yang kedua balaknya yang kuat, yang ketiga sama-sama kuat. Ya, kekuatan doa dengan kekuatan balak sama. أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. Ya, ويمنع كل واحد منهما صاحبه. Kedua-duanya saling tumpang tindih. Terkadang ini kalah, terkadang itu yang kalah. Dan ini keadaan yang ketiga, perlawanan antara doa dengan bala, yaitu ketika doa dan bala ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat, sehingga orang yang melakukan doa yang seperti ini, terkadang dia dijaga oleh Allah, terkadang dia diberi ujian oleh Allah dengan bala, bukan karena kelemahan doanya, tetapi bala yang diberikan oleh Allah kuat untuk menambah pahala keutamaan, kemuliaan orang tersebut. Makanya para nabi ditimpakan, seringkali ditimpa oleh bala. Kenapa? Bukan karena doa mereka lemah. Bukan karena doa mereka lemah, tetapi karena Allah menguatkan bala sehingga mereka ditimpa oleh bala. Kenapa Allah menguatkan balanya? Karena Allah mencintai mereka. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila mana mencintai satu kaum, maka Allah berikan mereka bala. Bukan karena kekuatan doa mereka tidak ada atau lemah, tetapi karena Allah mencintai mereka, maka Allah tambahkan kekuatan balanya sehingga mereka ditimpa oleh bala. Ditimpa oleh bala. Nabi Ayyub alaihi salam, bukan karena dia tidak berdoa atau lemah doanya, dia seorang nabi dan rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya, maka Allah berikan ujian yang luar biasa. Perumpamaan dikatakan oleh Nabi Ayyub itu perumpamaan yang luar biasa dalam kesabaran. Ya, ujiannya bukan ujian yang ringan. Ya, dia hidup sebelumnya hidup dengan segala kecukupan. Cukup kesehatan, cukup anak keturunan, cukup istri juga. Cukup istri berarti ya cukup yang bisa jadi lebih dari satu. Ya, dan memang dia lebih dari satu istrinya Nabi Ayyub alaihi salam. Kemudian cukup harta, cukup semuanya. Memiliki kecukupan yang luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala cabut satu persatu dari kecukupan tadi. Awalnya dicabut anak keturunannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal semua. Meninggal semua anaknya. Tidak ada satu pun yang ia miliki. Kemudian istrinya pun demikian. Disisakan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hartanya, kemudian kesehatannya diuji oleh Allah dengan diberi penyakit. Ya. Dan tidak ada obatnya. Digunakan obat ini juga tidak bermanfaat. Ya, bukan berarti Nabi Ayyub alaihi salam lemah doanya, lemah kekuatan doanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan memberikan ujian yang berat. Ini kondisi yang ketiga, ayyataqawama. Antara doa dengan bala yang diturunkan oleh Allah memiliki kekuatan-kekuatan yang sama. Akhirnya apa? Seorang hamba mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai hambanya. Itulah pernyataan Ibnu Qayyim bahwa antara perlawanan antara doa dengan bala itu ada tiga keadaan. Yang pertama, ketika doanya lebih ampuh maka bala bisa ditolak. Yang kedua, ketika doanya lebih lemah daripada balanya maka seorang hamba ditimpa oleh musibah. Sementara yang ketiga, keduanya sama-sama kuat. Kemudian penulis mengatakan, waqad rawal hakimu fi sahihihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hadharun min qadarin. Perhatikan hadis ini baik-baik. La yughni hadharun min qadarin wad-du'a'u yanfa'u amma mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dari hadis Aisyah, kata Nabi kepada Aisyah, la yughni hadharun min qadar. Kehati-hatian tidaklah bermanfaat ketika berhadapan dengan takdir. Apa maksudnya? Kehati-hatian tidaklah bermanfaat ketika berhadapan dengan takdir. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maka berhati-hati sekalipun kita tetap takdir menimpa. Ya, semua sebab-sebab keselamatan kita sudah lakukan, tetapi takdir yang berbicara. Maka semua sebab-sebab keselamatan itu tidak ada gunanya menghadapi keputusan Allah. Ini yang harus diimani. Tugas kita apa? Fi'lul asbab. Berhati-hati. Kalau berkendaraan, ya, kalau berkendaraan, sebab-sebab keselamatan sebagai manusia kita lakukan. Kendaraan roda 4 atau lebih pakai sabuk pengaman. Ya. Kemudian bila mana roda 2 sebagai sarana keselamatan pakai helm misalnya. Atau menjaga dengan seksama, dengan benar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Karena rambu-rambu itu sebab. Rambu-rambu itu adalah maslahat yang sudah dipelajari oleh manusia. Adanya lampu merah, adanya marka-marka jalan, ini semuanya sebab-sebab dan sarana-sarana keselamatan. Dan ini masuk dalam tuntunan agama. Tetapi bila mana takdir yang berbicara, maka semua sarana keselamatan itu tidak berguna. Tetapi kita tetap juga dituntut untuk melakukannya. Ya. Dan ketika terjadi bencana, musibah, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal menerima. Orang yang sudah berhati-hati, kemudian takdir berbicara lain, maka dia berpahala dengan kehati-hatiannya. Berpahala dengan kehati-hatiannya. Tetapi orang yang tidak melakukan sarana keselamatan, tidak melakukan ikhtiar yang diperintah oleh Allah, lalu takdir berbicara atau takdir menentukan, maka dia bisa jadi berdosa. Bisa jadi berdosa. Orang yang terjadi kecelakaan ketika melanggar lalu lintas, lampu lalu lintas. Melanggar lampu merah kemudian tabrakan. Di samping dia dapat musibah dan dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tetapi bila mana orang melakukan sebab sebagaimana yang dituntun oleh agama, kemudian takdir berbicara lain, maka di samping dia mendapatkan penghapusan, mendapatkan pelipatan ganda pahala karena dia diuji oleh Allah dan dia bersabar, kemudian dia berpahala karena dia tidak melanggar. Karena dia tidak melanggar. Hadis ini luar biasa. La yughni hadarun min qadar. Kehati-hatian tidak lah bermanfaat bila berhadapan dengan takdir. Tugas kita hanya berhati-hati dan itu dituntun oleh agama. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kendaraan saya, untanya, saya ikat lalu saya bertawakal atau saya lepaskan dan saya bertawakal? Apa kata Nabi? I'qilha wa tawakkal. Kunci ganda. Lalu bertawakal. Kalau di rumah, kunci ganda. Walau di teras rumah kita. Ya, kunci ganda. Terkadang orang saking saking lengahnya, kunci motor itu sendiri diletakkan di tempatnya. Dia pergi kemana-mana. Seakan-akan mengatakan kepada maling, ini motor saya, bawalah. Ya. Tapi kalau sudah hilang, ya, sudah hilang, luar biasa kesedihannya dan bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi'lul asbab, melakukan sebab itu tugas manusia. Itu yang hadar, berhati-hati. Berhati-hati tugas manusia. Yang lalai, bila mana nanti takdir berbicara lain, kelalaiannya itu akan dihisab. Kelalaian dihisab. Tapi kalau yang berhati-hati, kehati-hatiannya akan mendapatkan pahala. Karena dia sudah melakukan tuntunan agama. Ya. Tetapi kita juga harus beriman dengan qadar bahwa kehati-hatian kita bukanlah jaminan kita selamat dari takdir. Kalau Allah sudah menetapkan keputusannya, maka kehati-hatian kita pun juga tidak ada gunanya. Dan kita tinggal menerima pasrah. Ya. Kita tinggal menerima pasrah dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan dia tempat bersandar yang paling mulia. Jalla wa'ala. Kemudian lanjutan hadisnya, wad-du'a'u yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ini yang tadi, doa itu fungsinya adalah untuk menolak dan untuk mengobati. Untuk menolak dan untuk mengangkat bala. Menolak bala dan mengangkat bala. Seperti yang tegaskan Nabi, wad-du'a'u yanfa'. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa, berarti dia mengangkat atau mengurangi. Wa mimma lam yanzil, dan terhadap apa yang belum ditimpakan. Berarti apa? Fungsinya menolak. Ya, menolak. Itu fungsi doa dalam hidup kita, yaitu menolak yang belum ditimpakan, atau mengangkat yang sudah ditimpakan, atau minimal mengurangi yang sudah menimpa kita. Kemudian yang juga harus diimani, Nabi menegaskan wa innal bala'a la yanzil. Sesungguhnya bala itu pasti turun. Pasti turun. Terkadang turunnya bukan karena Allah benci kepada seorang hamba. Bahkan sebaliknya, turunnya bala itu karena Allah apa? Cinta kepada seorang hamba. Ya. Tetap sampai Allah senantiasa memberikan ujian kepada seorang hamba sampai-sampai dia hidup di dunia ini tanpa secercah dosa pun melengket di dirinya. Karena prosesnya untuk membersihkan dosanya. Ibadahnya bisa jadi kurang. Tetapi Allah kehendaki orang ini tidak punya dosa lagi. Ya, maka Allah memberikan dia ujian untuk mengikis dosanya. Terus menerus dia ditimpa oleh kesulitan, cobaan, ujian dalam hidupnya dengan dalam proses untuk membersihkan dirinya. Ya, sampai-sampai dia hidup kata Nabi SAW tanpa secercah dosa pun ada di dirinya. Karena Allah terus membersihkannya dengan ujian dan cobaan. Jadi wa innal bala'a yanzil, la yanzil, benar-benar turun. Dan bala terkadang ditimpakan oleh Allah untuk orang per orang, individu. Dan terkadang bala itu ditimpakan oleh Allah untuk banyak orang. Ujian yang ditimpakan oleh Allah untuk banyak orang. Terkadang penyebab dari bala itu adalah sebagian dari orang-orang yang mendapatkan atau yang ditimpakan bala tersebut. Ditimpakan oleh Allah bala untuk ribuan orang. Dan penyebab turunnya bala itu adalah 5 orang dari ribuan orang tadi. Atau misalnya 100 orang dari ribuan orang tadi dan yang lainnya sebagai ujian. Makanya Nabi SAW tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala untuk manusia. Kata Aisyah bertanya, "Anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sementara orang saleh masih banyak? Ya, orang-orang saleh masih banyak. Kata Nabi SAW, iya. Idza kathural al-khabath atau al-khubuth, jika sudah mulai merajalela kerusakan, kemaksiatan, dan orang seakan-akan tutup mata. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada nasihat menasihati. Orang hidup keegoan masing-masing. Individualisme yang menyebabkan nuansa kehidupan masyarakat. Ya, lu gue. Kamu berbuat dosa silakan, yang penting saya selamat. Nah, ini yang menyebabkan terbukanya pintu bencana dari langit. Sebagaimana Allah jelaskan ketika umat terdahulu yang ditimpakan oleh Allah bencana. Lu'inal ladzina kafar, surah Al-Maidah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima. Dilaknat oleh Allah orang-orang kafir, ya, min bani Israil, dari bani Israil. Dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari bani Israil. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nabi Daud dari Bani Israel, Nabi Bani Israel, ayahnya Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. 2 kali terjadi, Allah melaknat mereka di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Zalika bima asau. Demikian itu karena mereka berbuat maksiat, dosa besar, dan mereka melampaui batas. Kemudian tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Tidak ada lagi ada orang-orang yang mencegah dari perbuatan mungkar. Orang mendiamkan semua. Ya. Di tepi pantai musik luar biasa. Orang berjoget ria. Ya. Di tepi pantai. Semua maksiat ada di sana. Sementara lautan itu tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentara Allah. Begitu juga muka bumi ini. Bumi ini tentara Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptanya. Mudah oleh Allah untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Tidak ada yang mencegah dari perbuatan mungkar. Orang lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka balak turun. Terkadang penyebabnya itu tadi. Sebagian kemudian yang ditimpakan kepada banyak orang. Ya. Kita dibinasakan sementara orang soleh masih banyak. Kata Nabi SAW, iya. Dan nanti kata Nabi dalam hadis yang lain, ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau orang-orang soleh, tetap orang soleh, tapi di dunia termasuk yang dibinasakan. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang ujian, bala, ya, bencana yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Allah timpakan kepada yang lain, tetapi untuk menolak bencana tersebut harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada dakwah disebarkan. Harus ada nasihat menasihati dan seterusnya. Wa innal bala'a la yanzil. Itu yang pertama. Terkadang bala itu turunnya untuk membersihkan seseorang dari dosa. Terkadang hukuman. Sebagaimana Allah turunkan kepada umat-umat para nabi terdahulu. Kemudian, fayalqahu ad-du'a. Bala yang turun itu bertemulah dengan doa. Dia turun, doa naik. Ya kan? Bala turun dari Allah SWT dari langit. Kemudian doa dinaikkan oleh orang yang mengangkatnya kepada Allah. Nah, ketika itu mereka berhadapan. Bila mana doanya kuat, maka bala itu tidak jadi turun menimpa. Karena ditahan oleh doa. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Maka antara doa dengan bala yang diturunkan akan terus berseteru. Doa menahannya, bala turun ke bawah, dan itu sampai hari kiamat. Maka mengajak umat ini untuk bertakwa, beriman, beribadah kepada Allah, dan mengangkat doa agar terhindar dari bala, ini adalah sarana agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang sering kali kita dengar, Allahumma abrim lihadhil ummah amran rasyada yu'azzu fihi ahlu ta'atika wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatika. Ya Allah, tegakkanlah pada umat ini urusan yang berada di atas petunjuk. Kuatkanlah petunjuk di umat ini, di mana orang-orang yang saleh mendapatkan kejayaannya dan orang-orang yang yang banyak berdosa dihinakan oleh keputusanmu, ya Allah. Yudhallu fihi ahlu ma'siyatik. Inilah di antara doa. Kemudian di antara doa yang juga seringkali didengar dan diperuntukkan kepada para pemimpin kaum muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin dan pengurus-pengurus urusan kami dari para penguasa. Ya, karena bila mana mereka tidak baik dalam mengurus umat dan rakyat, maka bisa jadi penyebab turunnya bencana. Maka doa terus diangkat sampai hari kiamat nanti. Tetap akan ada perseteruan doa menghalangi dari bawah, sementara bala yang ditetapkan oleh Allah turun dari atas. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan, ini hadis yang berikutnya dalam Al-Mustadrak juga Al-Hakim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Kata Nabi, sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah turun, yang sudah sampai ke bumi, kemudian menimpa, untuk diangkat kembali atau untuk diringankan. Kemudian doa juga bermanfaat untuk menghalangi yang belum turun, atau yang saat itu turun kemudian dihalangi oleh doa. Kemudian Nabi, ini yang sangat ditegaskan oleh Nabi di sini, fa'alaikum ibadallah, maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Allahumma rfa' annal bala'a wal waba'a wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ini di antara doa yang juga seringkali didengar dan diangkat oleh orang-orang yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintah untuk berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir juga dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis yang lain, wa fihi aidan min hadithi Thauban, dari hadis Thauban maula Rasulullah sallam radhiyallahu taala an, la yaruddul qadara illa ad-du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir, yaitu balak tadi, kecuali doa. Dan doa itu juga takdir. Doa itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu menolak takdir yaitu balak kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidaklah yang bisa menambah panjang usia kecuali kebaikan. Bisa jadi maknanya zahir, yaitu berbuat kebaikan menambah panjang usia. Itu makna yang pertama. Dan apa maksudnya, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya sudah tercatat di dalam catatan takdir Lauhul Mahfuz, bahwa seorang hamba yang sudah diketahui oleh Allah yang akan hidup di akhir zaman nanti misalnya, dan dia Allah ketahui akan banyak berbuat kebaikan. Yang awalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan usianya 40 tahun misalnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang ini sangat banyak berbuat kebaikan, Allah tambahkan. Tambahan ini dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama, maka walaupun itu tambahannya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kita juga dituntut untuk banyak berbuat baik. Ya, kemungkinan saja kita termasuk orang-orang yang sudah ditambahkan oleh Allah usianya dengan kebaikan kita, maka perbanyaklah. Karena hadis ini adalah dorongan motivasi untuk banyak berbuat kebaikan. Ya, wala yazidu fil umri illa al-bala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari menambah panjang usia adalah sebutan yang baik. Walaupun orang itu sudah 50 tahun lalu meninggal dunia, tetapi orang seakan-akan tetap merasa dia ada. Apalagi dengan sarana-sarana sekarang ini. Sarana-sarana untuk melanjutkan kebaikannya dengan rekaman kajiannya, buku-buku yang karya tulisnya yang selalu dibaca. Sekarang Imam Malik atau kitab Ibnu Qayyim yang sekarang sudah yang kita baca, ini menunjukkan bahwa usianya Ibnu Qayyim itu bertambah. Karena tulisannya masih dibaca. Seakan-akan dia tetap masih bisa beribadah. Pahalanya masih mengalir. Nah, ini juga di antara makna bertambahnya usia, yaitu kebaikannya terus berlanjut, namanya terus disebut-sebut, dan bahkan didoakan oleh orang-orang banyak. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Sementara dia sudah ratusan tahun lalu ya sudah meninggal dunia. Ini di antara makna menambah usia kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka berbuat baiklah. Lakukanlah amal jariah. Pilih ibadah-ibadah dengan harta yang mana harta kita itu menambah panjang usia kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Makanya sebagian orang membangun masjid dan dia meminta masjidnya diberi dengan nama dia. Ya. Diberi nama dengan nama dia. Dan dia tidak, misalnya masjid di negeri kita yang mendanainya orang yang kita tidak mengetahui di mana keberadaannya. Tapi namanya dikenal. Disebut-sebut namanya Masjid Fulan bin Fulan. Ya. Masjid Fulan bin Fulan, ini yang luar biasa, dan masjid ini memperpanjang usianya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena setiap waktu dipanggil nama beliau, radhiyallahu ta'ala an. Ini juga termasuk kebaikan yang makna kebaikan yang memperpanjang usia. Dan kita semua memiliki kesempatan untuk ini, memiliki medan dan sirkuit yang panjang agar kita bisa masuk ke dalam perlombaan yang seperti ini. Akhir hadis yang terakhir ini, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Ini harus kita berhati-hati. Sesungguhnya kata Nabi, seseorang diharamkan memperoleh rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Terkadang perbuatan dosa itu mengharamkan rezeki yang seharusnya sudah kita dapatkan. Maka berhati-hati dari dosa. Ya, berhati-hati dari berbuat dosa. Terkadang orang problem rumah tangganya, problem ekonomi di rumah tangganya tak pernah habis-habisnya. Ternyata kuncinya dosa. Kuncinya dosa. Padahal dia sudah naik pangkat malah. Jabatannya sudah naik. Gajinya sudah bertambah. Tapi tidak pernah selesai problem ekonomi di rumah tangganya. Dia bekerja. Istrinya juga bekerja. Tetapi tetap kurang-kurang terus. Ya, tidak pernah merasa cukup. Terkadang penyebabnya dosa. Dan dosa. Baik itu dosa yang tidak ada sangkut pautnya dengan cara mendapatkan rezeki. Dan bisa jadi dosanya adalah cara mendapatkan rezeki tersebut. Jadi haramnya di sini, makna pertama haram mendapatkan materinya, dikurangi pendapatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Diharamkan oleh Allah rasa merasa cukup atau rasa cukup dari memperoleh rezeki. Sehingga dia seakan-akan tidak mendapat apa-apa. Kurang terus padahal sudah dibandingkan dengan yang lain, dia sudah melimpah ruah. Tapi dia tidak pernah puas. Ini juga haram keberkahan. Sehingga rezeki yang melimpah itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah. Justru semakin membawa dia dekat ke neraka Allah Jalla wa'ala. Ini juga termasuk makna dari hadis ini. Wa innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Berhati-hati dari dosa. Karena dosa itu bukan gratis. Kita berbuat kemudian tidak ada apa-apanya. Berdosa tidak ada tertulis, tidak ada apa-apa. Tidak dosa. Setiap dosa yang kita lakukan akan dicatat. Sekecil apapun akan dicatat. Kalau dia terus-menerus lakukan, dicatatlah sebanyak-banyaknya. Kalau dosa besar akan dicatat dengan dosa besar. Dan itu akan kita bertanggungjawabkan. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, pasal yang baru yang berkenaan dengan keampuhan doa dan perseteruan antara doa dengan musibah, dengan bala, dengan penyakit, dengan bencana. Dan catatan yang penting, bagaimana kita memperkuat doa kita. Bagaimana cara memperkuat doa? Itu langkah-langkahnya adalah dengan memahami doa, keikhlasan dalam berdoa. Ya. Harapan yang diangkat ketika berdoa ini luar biasa. Terkadang orang tidak bisa berbicara, tetapi doanya kuat. Ya. Lidahnya keluh untuk mengungkapkan permintaannya, tetapi Allah tahu bahwa dia benar-benar meminta apa yang dia inginkan dengan harapan yang sempurna. Maka Allah beri. Terkadang dia hanya menoleh ke langit, kemudian dia memperlihatkan wajah membana, wajah merintih meminta, walaupun lidahnya tidak berbicara. Allah Maha mengetahui. Maka Allah akan berikan. Semut hanya sekedar menggulingkan badannya di padang pasir. Dia balikkan badannya, dan Allah tahu bahwa dia benar-benar meminta. Sama dengan kita meminta dengan kedua belah tangan. Berdoa kan mengangkat tangan. Semut itu ketika masa Nabi Sulaiman atau di masa setelah di masa yang lain, ketika ada upaya untuk beristisqa meminta hujan, ternyata sudah didahului oleh bangsa semut. Mereka semuanya berguling dan membalikkan badannya ke langit. Begitu besar permohonan mereka. Bukan hanya kepala saja, tetapi semua badan. Mereka memohon dengan tulus kepada Allah dan Allah berikan. Kalau seandainya tidak ada hewan-hewan melata di muka bumi ini, tidak ada orang-orang yang sudah lanjut usia di muka bumi ini lagi, tidak ada orang-orang yang du'afa dan lemah, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan setetes air pun dari langit. Karena banyak orang berdosa yang menyebabkan terhalangi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih banyak di bumi ini orang-orang yang lemah, makhluknya. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang lemah, anak-anak, bayi-bayi yang masih lemah, yang tidak berdosa, atau binatang-binatang, hewan-hewan melata. Karena merekalah bumi ini masih diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari dosa manusia, mungkin tidak setetes air pun yang akan diturunkan oleh Allah lagi ke muka bumi ini. Maka kita harus berhati-hati dari dosa dan harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Harus menyebarkan dakwah dan kebaikan dan seterusnya. Inilah kesimpulan. Kemudian tadi ada urutan perseteruan antara doa dengan bala. Terkadang doanya yang kuat, terkadang balanya yang kuat, terkadang bersama-sama kekuatannya. Kemudian doa itu sangat ampuh untuk menolak yang belum turun dan juga ampuh untuk mengangkat yang sudah turun menimpa dan minimal mengurangi beratnya yang sudah menimpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berdoa dengan doa yang sebenarnya dan dengan doa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, fa alaikum ibadallah biddu'a. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah memperbanyak doa kemudian jauhi dosa seperti yang ditegaskan oleh Nabi di ujung hadis yang terakhir. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.